الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا ورد على قارئ من فيه فضيلة فضيلة من علم أو صلاح أو شرف. Jika mendatangi seorang pembaca Al-Quran, seorang yang sedang membaca Al-Quran, datang seorang yang memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, boleh jadi karena ilmu, yaitu seorang ustaz atau seorang syekh, atau karena kesolehan, ada seorang yang soleh yang datang, atau karena mulia, karena kemuliaan secara duniawi. Ya, ada Pak Lurah datang, ausin atau tua atau usia, ada orang yang tua datang, ma'asyanatin, dan dia adalah orang yang tua, namun ma'asyanah, dia adalah orang yang menjaga diri, bukan makin tua tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Aulau hurmah, atau orang yang memiliki kehormatan, karena dia biwilayah, karena dia punya kekuasaan, Pak Camat, Pak Bupati, atau statusnya adalah anak, atau yang lainnya, maka tidaklah mengapa al-qiyam lahu, berdiri di tempat untuk menghormati orang tersebut, ala sabilil ihtiram wal ikram, dalam rangka untuk menghormati dan memuliakan, bukan karena dalam rangka pamer dan mengagungkan. Bukan hanya boleh, kata Nabi, bahkan ini dianjurkan. Dan terdapat hadis yang sahih yang berisi berdiri untuk menghormati, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dilakukan oleh para sahabat bihadratihi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dilakukan oleh para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Dilakukan oleh para ulama dan oleh orang-orang saleh. Atau ternyata ada catatan kaki yang lewat untuk fasal sebelumnya, yaitu perkataan penulis, seandainya seorang yang baca Quran itu mendengar muadzin, maka adalah dia hentikan bacaan Al-Qurannya, kemudian dia menjawab muadzin dengan mengikuti muadzin dalam lafal-lafal adzan dan iqomah, kemudian kembali membaca Al-Quran, dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh ashabuna atau ingda ashabina, oleh para ulama madzhab Syafi'i. Muhakkik mengatakan dimungkinkan bahasanya Syekh penulis An-Nawawi bermaksud dengan kembali membaca setelah azan dan iqomah selesai. Yang jadi masalah ini menjawab muadzin dengan mengikuti azan dalam lafadz azan dan iqomah. Nah, setelah iqomah tsumma ya'ud, dan kembali membaca Quran. Loh, setelah iqomah kok kembali membaca Al-Quran? Ini agak muskil. Ya. Apa enggak sholat jamaah? Mau setelah iqomah kok kembali baca Al-Quran? Kalau setelah adzan baca Al-Quran, maklum. Ya, bisa dipahami. Namun setelah iqomah kembali baca Quran, ini ada yang muskil. Maka muhakkik mengatakan, mungkin yang dimaksudkan oleh penulis, beliau maksudkan dengan kembali membaca Al-Quran setelah iqomah adalah jika imam terlambat, Idza ta'akhkhara al-imam, jika imam melambatkan diri untuk masuk ke dalam sholat, artinya sudah iqomah namun masih nunggu imam, atau imamnya ada satu keperluan, sehingga sholat jamaah belum juga dimulai, maka sambil nunggu imam bolehlah baca Al-Quran, melanjutkan apa yang tadi dibaca sebelum iqomah. Demikian juga berlaku untuk ashabil a'dha, untuk orang-orang yang punya udzur sehingga tidak wajib ikut sholat jamaah di masjid, di rumah misalnya. Dia di rumah sakit, maka ketika baca Quran, azan, dia berhenti. Setelah selesai azan, melanjutkan baca Quran. Kemudian setelah itu iqomah, dia berhenti. Setelah selesai iqomah, karena dia belum ingin sholat, nah dia meneruskan baca Al-Quran. Maka itulah makna yang mungkin bisa kita pahami dan bisa kita maklumi. Kalau demikian penjelasannya. Kenapa? Wa illa fala yajuzu li ahadin, karena tidak boleh bagi seorang pun untuk menyibukkan diri dengan baca Al-Quran kemudian meninggalkan sholat fardu ma'al jamaah dengan berjamaah. Maka yang dimaksud ya, ketika mendengar adzan maka menghentikan baca Quran kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, demikian juga ketika terdengar iqomah kemudian setelah itu kembali melanjutkan baca Al-Quran. Maka ini dimaknai dengan dua kemungkinan makna. Boleh jadi sudah iqomah namun imam datangnya telat, masih ditunggu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah iqomah, kemudian ada seorang yang ada hajat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kemudian temui orang tersebut dan para sahabat nunggu. Akhirnya setelah Nabi selesai, maka baru Nabi mulai takbiratul ihram untuk sholat jamaah. Atau ini imamnya imam tetap sudah iqomah, ketika dia mau mulai memimpin sholat, dia ingat, wah, junub, belum mandi. Oh ya, maka ditunggu ya, saya mau ke kamar mandi sebentar. Begini nunggu imam. Maka ya bisa kembali melanjutkan baca Al-Quran. Atau kemungkinan makna yang kedua adalah diberlakukan untuk orang-orang yang tidak wajib sholat berjamaah karena sakit atau karena yang lain. Kemudian berkaitan dengan pasal menghormati orang yang datang, maka muhakkik memberikan catatan. Seakan-akan penulis, wallahu a'lam, mengisyaratkan sebuah hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah binti Talhah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, "Mara'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadyan wa dallan." Aku tidak pernah, kata Aisyah, tidak pernah melihat seorang yang lebih mirip pola tingkahnya. Samtan wahatian wadalan. Semuanya maknanya sama. Sikap dan tindak tanduknya. Cara berjalannya, gaya duduknya. Kata Aisyah, aku tidak melihat ada seorang yang paling mirip pola tingkahnya. Dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Hasan Basri, hadisan wa kalaman, tidak ada orang yang paling mirip gaya bicaranya. Al-Hasan Basri tidak menyebutkan samat, samti, walhaji, wadal. Maka kata Isa, aku tidak pernah melihat ada seorang yang lebih mirip pola tingkahnya, tindak tanduknya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Fatimah binti Muhammad. Maka Fatimah sangat mirip dengan Nabi, gaya duduknya, gaya berjalannya, gerak tangannya, gerak kepalanya, semuanya kalau orang lihat maka dan dia tahu Nabi, maka dia akan teringat Nabi. Karena tidak terkhalat alaihi koma ilaiha, maka Fatimah tidak terkhalat alaihi jika menjenguk bapaknya ke rumah bapaknya. Jika Fatimah menemui bapaknya atau silaturahmi ke rumah bapaknya, koma ilaiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam koma ila, berdiri menyambut Fatimah. Fa'akhadha biyadiha, lalu Nabi memegang tangannya. Wa qabbalaha, kemudian Nabi menciumnya. Wa ajlasaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Fatimah untuk duduk di tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk putrinya Fatimah radhiyallahu anha, qomat ilaiha, maka Fatimah pun berdiri menyambut Nabi, kemudian memegang tangan Nabi, lalu mencium Nabi, kemudian meminta Nabi untuk duduk di tempat yang diduduki oleh Aisyah, oleh Fatimah. Jadikanlah Tirmidzi dengan redaksi yang lebih panjang. Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib. Juga dikeluarkan oleh Bukhari di kitab Adabul Mufrad, dan status hadis ini kata muhakkik adalah hadis hasan. Derajatnya hasan sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi. Maka hadis ini menunjukkan di antara adab menerima tamu adalah menyambut tamu. Berdiri menyambut tamu. Ada tamu datang, ketok-ketok, dan maka tidak mengatakan, dah dibuka aja pintunya, masuk. Namun berdiri, bukakan pintu, dan jabat tangan, mempersilakan masuk. Namanya berdiri, menyambut. Inilah yang dipraktekkan oleh, dilakukan oleh Nabi SAW ketika putrinya Fatimah datang. Demikian juga yang dilakukan oleh Fatimah ketika Nabi datang. Di antara adab bertamu atau adab menerima tamu adalah berdiri menyambut tamu. Kemudian di sini dalil seorang ayah boleh mencium putrinya meskipun sudah besar, sudah rumah tangga sendiri, maka dibolehkan bagi seorang ayah untuk mencium putrinya. Maqabbalaha, demikian juga Fatimah, faqabalathu, maka boleh bagi seorang ayah untuk mencium istri, mencium putrinya meskipun sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga sendiri, sudah balik. Demikian juga seorang anak perempuan mencium ayahnya, hukumnya dibolehkan dengan catatan amnul fitnah, dengan catatan tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan berlaku dengan hal ini, semisal dengan ini adalah berlaku untuk sesama mahram. Dan dalilnya jelas kita lihat di sini. Dan di sini ayah yang baik, ya, jenguk putrinya, dan anak yang baik tidak lupa nengok orang tuanya. Kemudian adapun perkataan dan perbuatan sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan besar anau yakni yang dimaksudkan oleh An-Nawawi telah disiatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang datangnya Sa'ad bin Mu'ad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya atau berkata kepada para sahabat Ansar, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Maka di sini dalil ya, bolehnya menyambut, berdiri menyambut kumu ila. Dan perlu diketahui bahasanya Sa'ad bin Mu'ad ketika itu dalam kondisi sakit. Dia tidak turun dari kudanya ya, dan dia adalah kepala suku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat Ansar, kumu ila sayyidikum. Berdirilah, sambutlah pemimpin kalian. Dan ini memang butuh bantuan dan butuh untuk disambut. Kasihan sekali kalau tidak ada yang bantu turun dari kuda, turun atau dari keledai. Dan ada di sini dalil bolehnya istilah sayyid kepada selain Allah dan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan sayyidikum, sayyid kalian. Maka hadis-hadis di atas dijadikan dalil oleh An-Nawawi untuk menunjukkan bolehnya berdiri menghormati. Dan ini kalau memang An-Nawawi berdalil dengan hadis-hadis di atas, maka ini adalah satu hal yang tidak benar. Karena hadis-hadis di atas menunjukkan bolehnya atau dianjurkannya berdiri menyambut, bukan berdiri menghormat. Hadis-hadis di atas, sikap Nabi dengan Fatimah, Fatimah dengan Nabi, demikian juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ansar ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, ini menunjukkan bolehnya qoma ila, berdiri menyambut. Tidak menunjukkan bolehnya qoma li, berdiri menghormat. Apa bedanya? Qoma ila itu terdapat dalam berdiri menyambut, itu terdapat gerakan untuk mendekat orang yang disambut. Seorang tuan rumah datang tamu, ngetok pintu, maka tuan rumah ini berdiri menyambut. Dia akan datangi pintu, buka pintu, mempersilahkan. Itu qoma ila. Sedangkan qoma li, berdiri menghormat, adalah berdiri di tempat dalam rangka untuk menghormat orang yang datang. Berdiri di tempat untuk menghormat orang yang datang. Pembawa acara mengatakan, Pak Gubernur mau datang, maka hadirin diminta untuk berdiri. Maka ini qoma li. Nah, dua hadis yang tadi disebutkan oleh muhaqqiq, ya, yang dikata beliau ini dimungkinkan adalah dalilnya An-Nawawi, itu berkaitan dengan qoma ila, berdiri menyambut, bukan qoma li, bukan berdiri untuk menghormati. Dan ini adalah dua hal yang berbeda. Kemudian sebelum kita lanjutkan membaca catatan kaki, maka kita lanjutkan bagian atas. An-Nawawi mengatakan, An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, muka jama' tu juz'an. Dan aku telah kumpulkan satu juz fil qiyam tentang masalah berdiri. Juz itu adalah jenis kitab hadis. Sebuah kitab hadis yang isinya mengumpulkan hadis-hadis dalam satu masalah itu disebut juz. Sebuah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu topik, maka cuma memuat satu topik saja. Misalnya hadis-hadis tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini Bukhari punya juz, judulnya juz Al-Qira'ah Khalfal Imam. Nah, di sini Bukhari mengumpulkan semua hadis yang berbicara tentang masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kemudian Bukhari punya juz khalqu af'alil ibad. Dalil juz tentang perbuatan manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka dikumpulkan oleh Bukhari semua dalil yang dinilai Bukhari, yang diketahui oleh Bukhari, yang diketahui oleh Bukhari yang itu jadi dalil bahasanya perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Jadi, maka dalam satu topik, satu tema, satu bab, satu poin saja itu disebut juz. Sebagai Abu Zaid punya juz tentang Ziaratul Kubur Linisa, mengumpulkan semua hadis yang berbicara tentang ziarah kubur bagi perempuan. Itu disebut juz. Maka jama' itu juz'an. Dan aku menulis sebuah juz. Isinya apa? Fil qiyam. Tentang berdiri. Ya, maka An-Nawawi punya juz fil qiyam. Nah, artinya di buku tersebut beliau kumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang masalah berdiri. Dan aku sebutkan di dalam kitab tersebut berbagai hadis dan atsar salaf yang ada yang menunjukkan dianjurkannya berdiri untuk menghormat, dan hadis-hadis yang melarang berdiri menghormat. Dan aku jelaskan dalam kitab tersebut dhaifnya hadis yang dhaif dan sahihnya hadis yang sahih. Jawaban untuk dalil-dalil yang dianggap menunjukkan larangan berdiri menghormat padahal tidak mengandung larangan. Dan aku jelaskan itu semua sejelas-jelasnya bihamdillahi ta'ala. Maka siapa yang meragukan pada satu saja dari hadis-hadis tentang hal tersebut, maka hendaklah dia mentelaah buku tersebut, buku tadi, maka dia akan jumpai keterangan yang menghilangkan keraguan-raguannya insyaallah ta'ala. Nah, berkaitan dengan perkataan An-Nawawi di sini, maka pentakik menyampaikan wa amma ma dzakaru An-Nawawi. Adapun apa yang disebutkan oleh An-Nawawi, bahasanya beliau menulis sebuah juz khusus fil qiyam yang mengumpulkan dalil-dalil tentang masalah berdiri, maka dalil-dalilnya telah banyak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, di tepatnya di Kitabul Istidzan. Dan Ibnu Hajar juga menyebutkan bantahan Ibnul Hajj atas dalil-dalil tersebut, atas An-Nawawi, dalam semua dalil-dalil yang dipakai oleh An-Nawawi. Tadi juga telah disampaikan oleh An-Nawawi, bahasanya ada dalil-dalil yang menunjukkan dilarangnya berdiri menghormat. Ya kan? Famin adilatil man'i. Maka di antara dalil yang menunjukkan terlarangnya berdiri menghormat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad serta yang lain. Dan hadisnya statusnya adalah hadis yang sahih dari sahabat Muawiyah. Marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ingin ayatamassala lahu rijal, banyak orang menghormatinya. Yatamassal maknanya menghormat, memuliakan. Barang siapa yang ingin banyak orang yang memuliakannya, menghormatinya qiyaman dengan berdiri, maka adalah dia siap-siap untuk tinggal di neraka. Diatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad atau Hawi dalam Muskil Athar dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim. Anas mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas mengatakan akan tapi para sahabat jika melihat Nabi datang, mereka tidak berdiri untuk menghormat kedatangan Nabi karena mereka mengetahui Nabi benci hal tersebut. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah berpanjang lebar menyebutkan perkataan Nawawi dan bantahan Ibnu Hajj untuk An-Nawawi. Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian mengatakan wa naqala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menukil dalam tafsirnya dari sebagian ahli tahqiq, dari sebagian ulama yang merinci masalah ini dengan mengatakan yang terlarang berdiri menghormat, yang terlarang adalah ketika berdiri menghormat itu dijadikan daidanan, dijadikan sebagai sesuatu hal yang digembar-gemborkan. Ka'adatil a'ajim, sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Anas. Adapun ingkar nali kodimin min safarin, adapun berdiri menghormat karena seorang yang datang dari safar, dari bepergian, atas lihakimin fi mahal, seorang penguasa yang berkuasa di satu daerah, fi mahali wilayatihi, di daerah kekuasaannya, maka berdiri menghormat untuk orang ini, ya, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Ini apa? Kutipan dari Ibnu Katsir. Kemudian Al-Hafidz mengatakan dan disamakan dengan hal di atas apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, mata kodam jawaban Ibnu Hajj yang telah lewat, yaitu berdiri menghormat litahni'ah, untuk memberikan ucapan selamat, liman hadasat lahu nikmah, bagi orang yang mendapatkan nikmat yang baru, atau menolong orang yang tidak mampu, semacam apa? Menolong Sa'ad bin Mu'ad. Atau untuk melapangkan tempat duduk, berdiri agar untuk melapangkan tempat duduk, atau tujuan-tujuan yang lainnya, wallah a'lam. Dan Al-Ghazali mengatakan berdiri dalam rangka untuk mengagungkan hukumnya makruh. Sedangkan berdiri dalam rangka untuk menghormati dan mengagungkan itu lebih dari sekedar menghormati, hukumnya tidak makruh. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan berkaitan dengan perkataan Ghazali, dan ini adalah rincian yang bagus. Ya, maka kita lihat bahasanya perkara masalah berdiri menghormat adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, bahkan mustahab secara mutlak, sebagaimana An-Nawawi, bahkan An-Nawawi sampai nulis buku sendiri khusus untuk membela pendapatnya. Dan ada juga ulama yang melarang secara mutlak dengan alasan hadis Anas, man ahba yatamasal, barang siapa yang ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain dengan cara orang tersebut berdiri menghormatinya, maka siap-siaplah untuk tinggal di neraka. Dan hadis ini jadikan dalil oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Ya, hadis Anas ini setelah disahihkan oleh Al-Albani, Al-Albani kemudian menjadikan dalil hadis ini untuk mengatakan melarang secara mutlak berdiri untuk menghormat. Maka ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan bahkan menganjurkan secara mutlak, dan ada yang memberikan rincian. Ada rincian sebagaimana Al-Ghazali, rinciannya dengan apa? Maksudnya, dengan niat. Kalau niatnya ihtiram, menghormat, boleh. Tapi kalau niatnya ta'zim, mengagungkan, maka tidak boleh. Ada juga rincian yang diceritakan oleh Ibnu Katsir. Dan rincian yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di sini terdapat kelemahan, yaitu tidak membedakan antara koma ilah dengan koma li. rincian yang diberikan oleh Ibnu Katsir itu ada cacatnya, yaitu tidak membedakan antara koma ila dengan koma li, berdiri menyambut dan berdiri menghormat. Maaf, kalau rincian dari Ibnu Katsir itu yang dinukil oleh Ibnu Katsir cuma membedakan antara jadi kebiasaan ataukah tidak. Sedangkan yang bermasalah adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Dia mengatakan termasuk itu adalah berdiri untuk membantu orang yang kesusahan, orang yang lemah. Nah ini bukan berdiri menghormat, namun ini berdiri menyambut. Demikian juga seperti tahniah, ucapan selamat, ini tidak berdiri menghormat, namun berdiri menyambut. Ada orang yang baru dapat nikmat, kemudian kita orangnya datang, kemudian kita mendekatinya, kemudian mengucapkan, kemudian jabat tangan dengannya, kemudian kita katakan selamat. Ya. Maka ini berdiri menyambut, bukan berdiri menghormat. Maka ringkasnya berdiri, tentang masalah berdiri, berdiri itu ada tiga macam. Penjelasan yang cukup bagus tentang masalah ini, dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaimin di Syarah Riyadhus Shalihin di bab di kitabu As-Sidqi ketika membahas kejujuran Ka'ab bin Malik. Dan setelah Ka'ab bin Malik itu dibaikat 50 hari oleh Nabi dan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian turunlah ayat yang menyatakan diterimanya tobatnya Ka'ab bin Malik. Nabi umumkan di masjid, dan setelah Nabi mengumumkan turunnya ayat tersebut, datanglah Ka'ab bin Malik. Begitu Ka'ab bin Malik masuk masjid, maka ada satu hal yang tidak pernah terlupakan dalam hatinya Ka'ab bin Malik, orang yang pertama kali menyambutnya. Orang yang pertama kali menyambutnya. Yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Inilah yang pertama kali menyambutnya. Ka'ab bin Malik datang masuk masjid, maka sahabat Thalhah bin Ubaidillah datang menyambut Ka'ab bin Malik, menjabat tangannya, kemudian mengucapkan selamat karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatnya. Ini ada satu hal yang tidak pernah terlupakan dalam hidupnya Ka'ab bin Malik. Ya, karena ada tentu satu hal yang sangat-sangat berkesan. Setelah 50 hari 50 malam diboikot, orang yang pertama kali nyambut. Ah, coba bayangkan. Orang yang pertama kali mengembirakan, kemudian ini makanya adalah satu hal yang akan tercatat dalam sejarah hidup seseorang. Maka di sini ada berdiri menyambut. Di hadisnya disebutkan faqoma ila Ka'bin. Faqoma ila. Maka berdiri menyambut Ka'ab Thalhah ibn Ubaidillah. Nah, setelah itu Muhammad bin Sulaimin memberikan bahasan rinci tentang masalah hukum berdiri. Bahasanya berdiri itu ada tiga macam. Ada berdiri menyambut, koma ila. Ada berdiri di tempat untuk menghormat. Itu koma li. Faham bedanya ya? Ya, koma ila itu ada gerakan. Orang yang berdiri tersebut melakukan gerakan untuk mendekat kepada orang yang disambut. Semacam tuan rumah menyambut tamu dengan datang ke pintu, kemudian bukakan atau dan jabat tangannya, atau bahkan ngambil bantu ngambilkan barang, kemudian mempersilahkan masuk. Ini koma ila. Kalau koma li, itu berdiri di tempat. Berdiri di tempat dalam rangka menghormat datangnya orang yang datang. Kemudian yang ketiga adalah, ini gak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia kayaknya, koma ala. Koma ala. berdiri menghormat dengan bentuk yang dihormati duduk dan yang menghormati berdiri. Dipanggil BP. Maka pak gurunya duduk, kemudian marah-marahi, itu muridnya yang dimarahi berdiri. Ini koma ala. Mungkin tidak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Berdiri menghormat. Ini berdiri menghormat. Namun, kalau komali, itu orangnya bergerak. Orang yang dihormati, bergerak. Dia datang. Dan kita berdiri di tempat. Sedangkan kalau koma ala, orang yang dihormati, diam. Duduk. Dan orang yang datang, berdiri. Semacam orang datang kepada raja misalnya, raja duduk di singgasana, bawahnya laporan sambil berdiri. Ini koma ala. Tidak disuruh duduk, baru kemudian cerita, bikin laporan, enggak. Namun, laporannya sambil berdiri. Yang menerima laporan, duduk. Ini koma ala. Maka untuk berdiri jenis yang pertama koma ila, maka Syaikhul Utsaimin mengatakan la ba'sa bihi, hukumnya tidak mengapa. Waqad ja'a bis sunnah amran wa iqraran wa fi'lan, dan dalil bolehnya berdiri menyambut itu adalah sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Tiga jenis sunnah semuanya ada untuk berdiri menyambut. Sunnah qauliyah, sabda Nabi, hadis Sa'ad bin Mu'ad yang tadi telah kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kumu ila sayyidikum, berdirilah, sambutlah pemimpin kalian. Ini diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ingat ketika itu, ini berdiri menyambut karena Sa'ad bin Mu'ad itu mendapatkan luka yang parah di perang Ahzab. Dia luka parah dan dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah jangan mati dulu sampai dia merasa gembira setelah memberikan hukuman kepada Bani Quraidah. Karena Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin kabilah Aus. Dan Bani Quraidah itu sekutunya Aus. Akan tapi pada saat perang Ahzab, Bani Quraidah Yahudi ini melakukan makar, ya, malah membantu pasukan Ahzab. Maka ketika Sa'ad bin Mu'ad ini sakit, maka dia berdoa, ya Allah janganlah matikan aku sampai mataku merasa senang, hatiku merasa gembira berkaitan dengan apa yang hukuman yang akan ditetapkan, balasan yang diberikan kepada Bani Quraidah. Dan dia adalah seorang yang sangat dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi perintahkan agar dibuat sebuah tenda di dalam masjid. Tujuannya apa? Supaya Nabi bisa menjenguknya dengan dekat. Enggak perlu susah payah untuk jenguk Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya kemudian setelah Bani Quraidah ya, diserang oleh kaum muslimin setelah pasukan Ahzab kocar-kacir, maka para sahabat diperintahkan oleh Nabi jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka setelah itu kemudian Bani Quraidah dikalahkan, mereka terkepung dan mereka menyerah. Dan mereka diberi tawaran. Siapa yang kalian minta untuk menetapkan hukuman atas kalian? Maka atas permintaan Bani Quraidah sendiri, mereka meminta agar Sa'ad bin Mu'ad yang menetapkan hukuman untuk mereka. Akhirnya Nabi perintahkan Sa'ad bin Mu'ad untuk datang ke perkampungan Bani Quraidah, dan datanglah Sa'ad bin Mu'ad dengan menunggang keledai. Nah, setelah Sa'ad bin Mu'ad itu nampak datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kumu ila sayyidikum." Akhirnya mereka berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad, kemudian membantunya untuk turun dari keledai. Akhirnya singkat cerita, Sa'ad bin Mu'ad kemudian memutuskan nasib Bani Quraidah dengan menetapkan semua laki-laki yang turut berperang hukumnya bunuh, penggal kepala. Kemudian anak-anak serta perempuan Yahudi jadikan budak. Sedangkan semua harta mereka jadikan ghanimah. Itu keputusan Sa'ad bin Mu'ad untuk Bani Quraidah. Dan Sa'ad bin Mu'ad ini dijadikan sebagai pemberi keputusan atas permintaan Bani Quraidah itu sendiri. Maka ini sunnah kauliyah tentang bolehnya koma ila. Adapun dalil sunnah takriyah, maka kisahnya Ka'ab bin Malik. Nabi di masjid. Nabi lihat sendiri bagaimana Ka'ab masuk kemudian disambut oleh Tulhah bin Ubaidillah. Kemudian sunnah fi'liyah. Dalilnya apa? Nabi dengan Fatimah. Fatimah datang, maka Nabi qoma ilaiha. Nabi berdiri menyambut Fatimah. Demikian juga ketika datang utusan Bani Saqif untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Ji'ronah setelah perang Hunain, maka Nabi qoma ilaihim. Nabi berdiri menyambut mereka. Maka ini dalil bolehnya qoma ila berdasarkan sunnah kauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Berdasarkan sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Sedangkan koma li. Sedangkan koma li. Maka tadi telah kita bahas, telah kita singgung. Kalau An-Nawawi membolehkan secara mutlak. Asalkan tidak niat ta'zim. Tadi telah kita sampaikan, ada juga ulama yang melarang mutlak berdasarkan hadis Anas. Ini adalah pendapat yang melarang mutlak adalah pendapat Al-Albani di silsilah Sahihah dengan berdasarkan hadis Anas. Yaitu man ahaba ayatamasallahu rijal qiyaman. Siapa yang ingin mendapatkan penghormatan dari banyak orang dengan mereka pada berdiri menghormatinya, maka faliyata bawa maka adahu minan nar. Yang ini zahirnya menunjukkan kalau ini dosa besar, karena diancam dengan neraka. Sedangkan tentang hal ini, tentang komali, kalau pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimin, itu mengatakan wahadala ba'sa bihi. Komali berdiri untuk menghormat, itu hukumnya boleh. Terlebih lagi jika manusia sudah terbiasa melakukannya. Sehingga sampai-sampai orang yang datang, jika orang tidak berdiri menyambutnya, maka orang yang datang tersebut menilai ada penghinaan. Jika orang tidak berdiri menyambut, berdiri menghormat, maka orang yang datang tadi merasa dihina. Maka dalam kondisi semacam ini, hukumnya labak sebihi, hukumnya tidak mengapa. Meskipun wa in kana al-aula tarkuhu. Tapi kata saya Ibnu Taimin, yang lebih baik adalah, yang lebih utama adalah meninggalkan qomali. kama fi sunnah, sebagaimana terdapat dalam sunnah, yaitu perkataan Anas tentang sikap para sahabat. Sahabat tahu dan tidak ada orang yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka jika Rasul datang, para sahabat tidak berdiri. Kenapa? Karena para sahabat tahu Nabi tidak suka kalau ada orang yang berdiri menghormatinya. Akan tetapi jika ini sudah menjadi kebiasaan, fala haraja alaihi, maka ini tidak mengapa. Ini pendapat yang dibeli oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian berdiri jenis yang ketiga adalah qoma ala. Qoma ala ini hukumnya terlarang. Sampai-sampai dalam sholat Nabi larang ada qoma ala atau serupa dengan qoma ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakanlah taqumu kama taqumul a'ajim. Janganlah kalian berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang kafir non Arab. Sebagian mereka dalam menghormati sebagian yang lain. Bahkan sampai-sampai Nabi melarang dalam sholat ada satu hal yang semisal dengan qoma ala, yaitu imam sholat sambil duduk, kemudian makmum sholat sambil berdiri. Sehingga karena itu maka qoma ala hukumnya terlarang, hukumnya haram. Ila idza da'atil hajah lidzalik. Akan tapi pakai pengecualian. Kecuali jika ada kebutuhan. Contoh kebetulan adalah jika ada seorang yang dikhawatirkan akan diserang musuh atau orang-orang yang membencinya, maka tidaklah mengapa jika orang yang dikhawatirkan ini duduk kemudian ada pengawal yang berdiri. Maka ini qoma ala. Ya, orang yang dijaga, orang yang dikawal duduk. Pengawalnya, bodyguardnya, berdiri. Ini qoma ala, hukum asalnya haram. Tapi jika memang dikhawatirkan ada bahaya yang menimpa orang tersebut, ya, maka boleh ada pengawal yang pengawalnya berdiri, sedangkan yang dikawal duduk. Berdiri sehingga bisa melihat keadaan lebih jelas. Demikian pula, qoma ala untuk seseorang dalam rangka untuk memuliakannya dan menghinakan musuh. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Ketika orang Quraisy mengirimkan utusan untuk berembuk, maka Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri ala Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul duduk dan Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri. Dan di tangannya megang pedang. Dalam rangka untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghinakan para utusan orang-orang kafir yang datang untuk bermusyawarah. Maka kesimpulannya qoma ala itu jika maksudnya adalah untuk menjaga orang yang dijaga atau maksudnya untuk memancing amarah musuh, untuk menghinakan musuh dan memuliakan pemimpin kaum muslimin, maka hukumnya la ba'sa bihi. Maka ini penjelasan yang lebih lebih tepat dalam masalah ini dengan membedakan qoma li dan qoma ila. Berdiri menyambut dan berdiri menghormat. Pembahasan ini juga bisa dijumpai di Minhaj Firqatun Najiyah, Syaikh Muhammad Jamil Zainu. Di bab terakhir juga ada terdapat pembahasan tentang qomu atau qumu ila sayyidikum. Dan beliau sampaikan perlu dibedakan antara qoma li dan qoma ila. Berdiri menyambut dan berdiri menghormat. Kemudian fasal berikutnya, kembali ke tibyan. Faslun fi ahkamin nafisatin tata'alak bil qira'ah fi sholati. Fasal tentang hukum-hukum yang penting berkaitan dengan baca Al-Quran dalam sholat. Ubaliru fi ikhtisariha, aku ringkas-ringkasnya. Karena masalah ini sudah masyhur di kitab-kitab fikih. Di antaranya, wajib membaca Al-Quran dalam sholat fardu. Ini adalah ijma. Wajib membaca Quran dalam sholat fardu. Ini ijma. Namun Quran yang mana yang dibaca itu khilaf. Kemudian berkata jumhur ulama, Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama secara umum harus membaca Al-Fatihah di semua rakaat. Setelah ulama sepakat, wajib baca Quran dalam sholat. Nah, surat apa yang dibaca? Maka jumhur mengatakan harus surat Al-Fatihah. Sedangkan Abu Hanifah dan sejumlah ulama mengatakan tidak harus Al-Fatihah. Tidak harus Al-Fatihah, sama sekali tidak harus. Demikian juga tidak wajib, tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Quran di dua rakaat yang terakhir. Dan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur yang mengatakan harus surat Al-Fatihah. Terdapat banyak dalil dari sunnah yang menunjukkan hal ini. Bahasanya surat Al-Fatihah adalah rukun. Dan cukup sebagai dalil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tujzi'u salatun la yuqra' fiha bi umil Qur'ani. Tidak sah sholat, tidak dibacakan di dalamnya umil Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian mereka sepakat dianjurkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Di dua rakaat sholat subuh. Dan di dua rakaat pertama untuk selain subuh. Dan para ulama berselisih pendapat, apakah ada anjuran untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat selain subuh? Salat duhur, asar, isya, dan rakaat ketiga untuk salat maghrib, itu dianjurkan untuk membaca surat ataukah tidak? Ataukah Al-Fatihah saja dan tidak dianjurkan untuk membaca surat? Ataukah baca Al-Fatihah dan baca dianjurkan baca surat? Maka ini diperselisihkan ulama. Kata An-Nawawi, dalam masalah ini Syafi'i punya dua pendapat. Di Qaul Jadid, Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk membaca surat. Di Qaul Qadim, Syafi'i mengatakan tidak dianjurkan. Perlu diketahui bahasanya madhab Syafi'i itu ada dua macam. Ada Qaul Jadid, ada Qaul Qadim. Fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Baghdad itu disebut Qaul Qadim. Setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Nah, fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Mesir itu disebut Qaul Jadid. Maka pendapat terakhir Imam Syafi'i, pendapat terakhir Imam Syafi'i adalah apa? Dianjurkan adalah dianjurkan. Maka rakaat 3, 4, salat duhur, asar, maghrib, isya, itu tetap dianjurkan untuk baca surat. Tidak wajib, namun dianjurkan. Itu pendapat terakhir Al-Imam Syafi'i. Dan pendapat seseorang adalah pendapat yang terakhir. Kaidah tentang masalah pendapat, pendapat seseorang adalah pendapat terakhirnya. Jika tidak diketahui sejarah, manakah yang duluan dan manakah yang belakangan, maka jika ada dua pendapat, kita katakan dalam hal ini beliau punya dua pendapat. Tapi kalau diketahui mana yang terakhir, maka pendapat seseorang adalah pendapat yang terakhir. Dan tidak boleh kita katakan pendapat yang dulu masih kita sebut-sebut sebagai pendapatnya. Berkata para ulama Syafi'iyah, jika kita mengatakan baca surat rakaat 3 dan 4 itu dianjurkan, maka tidak ada khilaf di antara para ulama Syafi'iyah. Bahasanya dianjurkan surat atau ayat yang dibaca itu lebih sedikit, lebih pendek daripada surat atau ayat yang dibaca di rakaat pertama dan kedua. Kemudian para ulama Syafi'iyah mengatakan surat yang dibaca pada rakaat ketiga dan keempat itu sama panjangnya. Kalau ayat ya sama panjangnya. Kemudian ada pembahasan apakah rakaat pertama itu lebih panjang daripada bacaan surat rakaat kedua. Ini telah kita singgung ketika membahas bid'ah membaca surat Al-An'am. An-Nawawi mengatakan apa? Yang sesuai dengan sunnah, rakaat pertama itu seharusnya bacaannya lebih panjang daripada rakaat kedua. Maka fihi wajahan. Para ulama Syafi'iyah punya dua pendapat tentang apakah rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua, bacaan suratnya. Pendapat yang paling kuat menurut jumhur Syafi'iyah adalah rakaat yang pertama itu tidak lebih panjang. Dan pendapat yang kedua, inilah pendapat yang kuat menurut para ulama muhaqqiqin, yaitu rakaat pertama itu bacaan suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dari dua pendapat ini, mana yang dipilih oleh An-Nawawi? Wa huwa al-mukhtar. Pendapat yang kedua, ada pendapat yang terpilih. Mengingat ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan di rakaat pertama yang tidak beliau lakukan untuk rakaat kedua. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Apa manfaat rakaat pertama dibaca lebih panjang, suratnya lebih panjang, ayatnya lebih panjang daripada rakaat kedua? Manfaatnya adalah agar orang-orang yang datang telat itu bisa mendapatkan rakaat pertama. Itu diantara manfaat, faedah dan hikmahnya. Syafi'i mengatakan jika masbuk itu mendapati dua rakaat terakhir bersama imam, baik sholat duhur, asar, maghrib ataupun isya, kemudian setelah imam salam dia berdiri untuk melakukan sisanya, maka dianjurkan bagi makmum masbuk tadi untuk membaca surat. Berkata jumhur ulama-ulama Syafi'iyah, hadza ala qaulain. Dalam masalah ini Syafi'i punya dua pendapat. Ya, ada yang menjelaskan dengan tadi mengingat pendapat Syafi'i yang tadi, Jadid dan Qadim tadi. Di mana di pendapat beliau yang Jadid mengatakan dianjurkan, Qaul Qadim mengatakan tidak dianjurkan untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Maka ada jumhur Syafi'iyah mengatakan perkataan Imam Syafi'i di sini untuk masbu' ini adalah derivat dari pendapat beliau, ya, dua pendapat beliau yang tadi telah lewat. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan fatwa Imam Syafi'i ini berlaku untuk adalah derivat untuk pendapat beliau yang mengatakan dianjurkan untuk membaca surat di dua rakaat terakhir. Adapun jika kita mengambil pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan baca surat di dua rakaat terakhir, maka tidak ada anjuran bagi masbuk untuk membaca surat. Kata An-Nawawi, yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu hendaknya membaca surat di dua rakaat yang terakhir. Alasannya supaya sholat orang yang masbuk tadi tidak kosong dari surat. Ada surat yang dibaca. Nah, ketentuan ini tentang masalah ini adalah berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Perlu diketahui jika orang itu masbuk, datang sholat duhur atau sholat isya, mendapatkan rakaat 3 dan keempat. Setelah imam salam, maka berdiri untuk menggenapi sholat. Ya. Maka para ulama berselisih pendapat, setelah imam salam, kemudian berdiri, itu rakaat keberapa untuk makmum ini? Dan rakaat 3, 4 bersama imam tadi, itu rakaat berapa untuk makmum? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan, rakaatnya bersama imam, itu adalah rakaat 3 dan 4. Sehingga setelah imam salam, berdiri, maka itu rakaat berapa? 1 dan 2. Nah, sebagian ulama mengatakan, makmum masbuk itu sholatnya 3, 4, baru 1, 2. Atau kalau dia cuma dapat satu rakaat bersama imam, ya, misalnya dia cuma dapat rakaat keempat, ya maka berarti sholatnya rakaat empat dulu. Dia melaksanakan rakaat keempat, kemudian setelah imam salam, baru dia melaksanakan rakaat satu, dua, dan tiga. Akan ada pendapat yang lebih kuat, ya, ada pendapat yang kedua. Bahasanya, ketika makmum masbuk, dia mendapatkan rakaat 3 dan 4 bersama imam, maka 3, 4 itu statusnya 1 dan 2 untuk makmum masbuk ini. Sehingga jika berdiri, maka dia melaksanakan rakaat ketiga dan keempat. Maka ini masalah ini berkaitan erat dengan ada anjuran untuk baca surat ataukah tidak. Kalau kita katakan ini rakaat 1, 2, maka jelas dianjurkan untuk baca surat. Dan jika 3 dan 4, nah, jika statusnya 3 dan 4, maka Imam Syafi'i punya kaul semacam ini. Yang dijelaskan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan makmum masbuk itu dianjurkan untuk baca surat, itu adalah derivat atau turunan dari pendapat beliau dianjurkan yang baca surat di rakaat dua yang terakhir. Dan ringkasnya pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi adalah ashab al-awwal. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama dengan alasan supaya tidak ada supaya dalam sholat itu ada surat yang dibaca selain surat Al-Fatihah. Kemudian adapun makmum, maka jika sholatnya adalah siriyah, maka wajib membaca Al-Fatihah. Dan dianjurkan untuk membaca surat. Jika sholatnya adalah sholat yang jahar, suaranya sholat dengan suara yang keras, maka untuk makmum yang mendengar bacaan imam, ya, kata An-Nawawi, maka hukumnya membaca surat. Apakah wajib membaca Al-Fatihah? Maka Imam Syafi'i punya dua kaul. Yang pertama mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Jika mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam. Ini adalah masalah yang cukup pelik yang sulit untuk ditarjih. Sebagian ulama mu'asirin, Sayyid Ibnu Baz, Sayyid Ibnu Utsaimin itu menguatkan Salat jahar, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Namun kalau Syekh Al-Albani di sifat salat Nabi, ya, imam jahar, maka makmum cukup mendengarkan saja. Adapun jika makmum dalam salat jahar tidak mendengar bacaan imam, karena dia di sebelah belakang mati listrik, maka yang benar, makmum tersebut wajib baca Al-Fatihah dan dianjurkan baca surat. Ini yang benar, yang dipilih oleh An-Nawawi. Meskipun ada pendapat yang lain, mengatakan tidak wajib baca Al-Fatihah, dan dia mengatakan wajib baca Al-Fatihah, namun tidak dianjurkan baca surat. Namun yang dipilih oleh An-Nawawi, kalau makmum di belakang tidak mendengar bacaan imam, wajib baca Al-Fatihah, dan dianjurkan untuk membaca surat. Kemudian ada pun, dan wajib baca Al-Fatihah di setelah takbir pertama sholat jenazah. Adapun baca Al-Fatihah untuk sholat sunnah, maka harus. Namun, para ulama syafi'iyah berselisih pendapat, harusnya itu namanya apa? Harusnya ini, kita namanya apa? Al-Qofal mengatakan, wajib membaca sholat Al-Fatihah. Kalau sholat sunnah, duha, rawatib, sebagian syafi'iyah mengatakan wajib membaca Al-Fatihah. Namun bukan rukun. Sedangkan muridnya Qofal, yaitu Qadhi Husain, mengatakan Al-Fatihah dalam sholat sunnah namanya syarat. Syarat sah sholat. Kemudian ulama syafi'iyah yang ketiga mengatakan kita namai rukun. Bahwa adhar dan pendapat ketiga inilah yang lebih kuat. Ini yang dipilih oleh An-Nawawi. Namanya sama dengan sholat fardu. Yaitu sama-sama disebut rukun. Dan orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah dalam keadaan ini semua. Sholat jenazah, sholat sunnah. Maka adalah dia membaca gantinya. Apa gantinya? Dia membaca ayat dari Al-Quran, selain Al-Fatihah, biqadriha, yang sesuai dengan kadar Al-Fatihah. Jumlahnya 7 ayat. Maka orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah, dan tidak bisa baca Al-Fatihah, namun malah bisa, namun hafal surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah enggak hafal. Al-Ikhlas malah hafal. Al-Kausar malah hafal. Nah, sudah. Maka Al-Kausar itu berapa ayat? 3 ayat. Maka Al-Kausar dibaca 2 kali, 6 kan? Ya, tambah 1. Tambah 1 ayat lagi. Maka 7 ayat. Dan jika dia tidak bisa, tidak ada hafalan ayat Quran, satu pun. La Al-Fatihah, wala Al-Kausar, wala Al-Ikhlas. Fa'idha lam yuhsin, jika tidak ada satu pun, ayat Al-Quran yang dia hafal, atau biqadriha minal adhkar. Maka dia tidaklah berzikir dengan kadar sebagaimana kadar waktu orang baca Al-Fatihah. Orang baca Al-Fatihah kira-kira lah, takriban. Orang baca Al-Fatihah itu berapa menit? Untuk dalam sholat. Setengah menit? Atau satu menit? Ya, dianggap satu menit. Maka adalah dia berzikir kurang lebih satu menit. Subhanallah walhamdulillah atau seterusnya. Katasbih dengan baca subhanallah, tahlil la ilaha illallah dan semacamnya. Faidalan yusin. Dikir juga ternyata enggak bisa juga. Allah Akbar enggak hafal. Subhanallah enggak bisa. Kalau enggak bisa juga dikir apapun ya waqofa, diam. Biqadril qiraah. Sesuai dengan kadar membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa menit? Ya dah satu menit. Ya dah diam satu menit. Sumayaka. Kemudian setelah itu ruku. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa rutawana an alhamdulillahi rabbil alam. bagaimana apakah makmum yang masbuk dan hanya mendapatkan rukuk, apakah masih terhitung satu rakaat? Padahal jumhur sepakat untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Jawabannya, jika dapat satu masih dapat rukuk, maka menurut pendapat jumhur sudah dapat rakaat. Ini pendapat jumhurul fuqaha. Dapat rukuk, maka dapat rakaat. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dibahas panjang lebar oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Beliau bawakan sekian banyak asar dari sahabat yang menunjukkan bahasanya beliau, para sahabat memegang pendapat semacam ini. Ini adalah pendapatnya Abu Bakar, pendapatnya Zaid bin Thabit, dan para sahabat yang lain. Dengan tetap menghormati orang yang memilih pendapat di luar pendapat jumhur. Sebagian ulama berpendapat dapat rukuk, belum dapat rakaat. Tidak terhitung dapat rakaat. Ini pendapatnya Bukhari di antara ulama terdahulu, dan pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di antara ulama sekarang. Itu dapat rukuk, itu belum dapat rakaat. Sehingga kalau misalnya orang itu dapat rukuk di rakaat pertama, maka masih kurang berapa? Satu rakaat. Sehingga setelah imam salam, maka dia nambah satu rakaat lagi. Maka pendapat yang benar adalah pendapat jumhurul fuqaha, dengan tetap menghormati orang yang memilih pendapatnya Bukhari. Ya, pernah disampaikan bahasanya mimpi basah itu datangnya dari setan. Bagaimanakah ketika di dalam bulan Ramadan terjadi mimpi basah? Jawabnya, tidak semua setan terbelenggu. Ya, di salah satu lafaz hadis dikatakan, sebagaimana di Fathul Bari, yang dibelenggu, atau di Tuhfatul Ahwadi juga ada, Maradatul Jinni. Di jin-jin yang sangat kurang aja. Nah, itu yang dibelenggu. Ya, jin-jin kelas-kelas bawah, ya, yang lain, mungkin saja masih bisa mengganggu. Apakah boleh menunda mandi wajib dengan alasan dingin? Jawabannya boleh, asal tidak sampai keluar waktunya. Dan asal tidak sampai ketinggalan sholat jamaah. Misalnya orang itu junub di malam hari, wah, ini terlalu dingin, nantilah kalau sudah ya, pagi, ya, bar-bar sahur, ya, setelah sahur, atau ya setelah azan, namun masih dapat jamaah, dan masih dapat sholat subuh. Bolehkah menyampaikan fatwa ulama yang kita rajihkan tanpa menyampaikan fatwa ulama yang menyelisihinya? Apakah ini termasuk mengikuti hawa nafsu dalam berpendapat? Apakah termasuk menyembunyikan ilmu? Jawabannya tergantung siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya adalah orang awam itu pusing dengan pendapat-pendapat. Maka sampaikan saja pendapat yang kuat, demikian. Ya, kalau mau pendapat yang kuat demikian, ya, kalau paling-paling bisa kita tambahkan ini pendapat Syafi'i. Itu ringkas, orang awam itu yang dibutuhkan. Namun, kalau dikhawatirkan orang awam ini kemudian main tembak orang yang menyelisih apa yang pelajaran yang pernah dia dapatkan, kemudian dituduh macam-macam, karena setahu dia misalnya, dapat rukuk itu dapat rakaat. Lalu kemudian ada orang yang pakai pendapat dapat rukuk itu belum dapat rakaat, masih berdiri lagi. Wah, itu kemudian habis itu malah orang ini dimarahi, kamu sudah dapat rukuk masih nambah satu lagi. Nah, akhirnya bersikap dengan sikap yang tidak benar. Nah, ini perlu diluruskan. Kalau sampai dikhawatirkan terjadi semacam ini, maka disampaikan yang kuat demikian, dan kalau ada orang yang berbuat demikian, ya dihormati, karena itu adalah pendapat ulama yang juga cukup kuat. Jika masbuk ketika imam membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, atau masbuk ketika di tengah-tengah membaca Al-Fatihah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Jawabnya tidak. Kecuali untuk orang yang berpendapat makmum dalam salat jahar tetap wajib baca Al-Fatihah. Maka jika seorang itu berpendapat bahasanya dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahasanya makmum di salat jahar itu tetap membaca surat Al-Fatihah, maka ketika dia telat, imam lagi baca surat, maka adalah dia juga baca Al-Fatihah. Demikian juga ketika telat dan imam di tengah-tengah surat Al-Fatihah, maka tetap baca Al-Fatihah. Dan ulama, jika seorang itu memilih pendapat yang mengatakan dalam salat jahar makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, maka ya sudah, tinggal Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Kapan bacaan Al-Fatihah bagi makmum? Apakah setelah imam selesai baca Al-Fatihah atau bagaimana? Jawabannya sebagaimana kata Ibnu Utsaimin, waktunya longgar, bebas. Mau membarengi imam, mau kepada imam saat imam baca surat, yang jelas waktunya bebas, karena tidak ada kewajiban. Menurut ulama yang berpendapat tetap wajib membaca surat Al-Fatihah, maka beliau-beliau mengatakan tidak ada kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam. Tidak ada kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam. Sehingga makmum boleh sibuk sendiri, dengan catatan cuma membaca surat Al-Fatihah. Dan tadi disampaikan oleh Nawawi, jika makmum itu mendengar suaranya imam, maka hukumnya membaca surat. Soalnya keluar madi ketika berpuasa dikarenakan melihat gambar-gambar. Bagaimanakah puasanya? Ini madi atau mani? Batal atau batal wajib ganti puasa? Kemungkinan besar ini bukan madi, namun mani. Maka puasanya batal. Wajib bertobat, batal, dan puasanya batal, namun wajib imsak. Puasanya batal, alias harus dikodo. Maka dia punya wajib puasa batal. Kalau batal, wajib kodo. Akan tetapi, wajib tobat, demikian juga wajib imsak. Wajib imsak. Ya. Habis dia batal itu, tetap gak boleh makan dan minum. Ya. Dalam kondisi batal tadi, dia tetap tidak boleh makan dan minum sampai tenggelam matahari. Ini wajib imsak. Jika dia tidak imsak, maka berarti melanggar lagi. Ada pelanggaran berikutnya, itu pelanggaran kewajiban imsak. Itu menahan diri dari makan dan minum ya, sampai waktu buka tiba. Ya kan? Jadi orang-orang yang berbuka dan dia tidak diberi udzur oleh syariat untuk berbuka, maka ketika dia batal, wajib imsak. Ini kaidahnya. Orang-orang yang tidak diberi udzur oleh syariat, tidak diberi kelonggaran oleh syariat untuk batal, jika dia batal, maka wajib imsak. Beda dengan musafir. Musafir tidak ada kewajiban imsak. Boleh makan bebas. Namun jangan terang-terangan. Nah, di depan orang-orang yang puasa lagi. Demikian juga orang sakit. Demikian juga wanita haid. Ini adalah orang-orang yang diberi kelonggaran untuk batal. Maka tidak ada kewajiban imsak atas mereka. Akan tapi orang yang batal, padahal dia tidak mendapatkan udzur dan tidak memiliki sebab-sebab udzur, maka dia puasanya batal namun wajib imsak. Semacam tadi. Orang yang batal puasanya karena keluar mani yang tidak dibolehkan, maka puasanya batal, akan tapi wajib imsak sampai maghrib. Tidak boleh, tidak kemudian habis itu kemudian dia makan, tidak boleh. Sunnah memperbanyak membaca surat Al-Kahfi. Kapan waktu yang lebih afdal? Bolehkah pada hari Jumat tersebut hanya membaca surat Kahfi saja? Jawabannya boleh. Yang benar, boleh. dan di, waktu yang afdal adalah sepanjang hari Jumat. Kalau lafadz hadisnya itu adalah yaumul Jum'ah. Maka sejak fajar sampai tenggelam matahari hari Jumat. Dan boleh pada hari itu cuma baca surat Kahfi saja dan mengkhususkan surat Kahfi. Karena hadis tentang masalah ini adalah hadis yang sahih. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Semacam yang dikatakan oleh Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi di Minhajul Muslim. Namun sampai saat ini saya belum tahu dalilnya. Yang teks hadis yang ada itu adalah Yaumul Jum'ah. Seingat saya dan setahu saya Yaumul Jum'ah. Tidak ada bukan Lailatul Jum'ah. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan sejak Lailatul Jum'ah malam Jumat sudah bisa baca surat Al-Kahfi. Jika tersebar kabar yang tidak tentang saya, apakah saya harus tabayun dengan orang-orang yang mendengar kabar tersebut, ataukah membiarkannya? Mengingat kabar-kabar buruk tersebut mempengaruhi perlakuan orang-orang sekitar saya. Tabayun dengan pembuat berita. Itu yang lebih baik. Atas dasar apa kamu menyebarkan berita semacam ini? Kalau kemudian dia kemudian tahu kalau dirinya salah dan merasa salah, kewajiban dia untuk meralat orang-orang yang telah dia beritahu. Kalau tidak memungkinkan dan tidak diketahui, maka dia bisa menjelaskan kepada orang-orang yang terpengaruh dengan berita tersebut. Pada salat jahar, makmum memilih untuk tetap baca Al-Fatihah. Dan ketika belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah rukuk. Apakah yang harus dilakukan? Jika tinggal setengah ayat atau satu ayat terakhir, bisa dirampungkan, bisa diselesaikan, dan dia cuma agak telat saja untuk mengikuti imam. Akan tapi jika dia baru baca, karena dia masbuk, dia baru dapat Maliki Umiddin atau bahkan baru dapat Ar-Rahmani Rahim, maka adalah dia hentikan Al-Fatihahnya dan dia rukuk bersama imam, dan surat Al-Fatihahnya ditanggung imam. Sebagaimana pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan siapa yang dapat rukuk, dia dapat rakaat. Bagi kami yang baca Al-Quran dan bahasa Arab masih pas-pasan, mana yang lebih utama, ngejar target satu pekan satu khatam atau menunaikan adab-adab semampu kami, bagaimana kak? Jawabannya, di antara cara untuk melancarkan baca Al-Quran adalah rajin dan sering baca Al-Quran. Maka perlu ditargetkan untuk sering baca Al-Quran untuk memperlancar baca Al-Quran. Namun kalau kemudian target ideal satu pekan satu kali khatam, jika memungkinkan, ya tidak masalah. Nah, jika ini mempengaruhi berbagai hal yang lain yang tidak kalah urgen untuk dipelajari, untuk dilakukan, maka bisa dipertimbangkan ulang untuk satu pekan sekali khatam. Manakah yang lebih afdal bagi wanita ketika sholat jahar sendirian dengan suara agak dikeraskan atau lirih saja? Jawabannya, ada ajnabi yang mendengar suaranya seandainya dikeraskan atau tidak. Seandainya ada ajnabi, laki-laki yang bukan mahram yang mendengar suaranya, maka harus dilirihkan. Jika tidak, maka untuk sholat munfarid, ya, munfarid di sholat jahar, maka sebagian ulama menganjurkan tetap jahar sebagaimana An-Nawawi, nanti kita baca di Tibyan. Namun saya dapatkan ada sebagian ulama, saya dengar di rekaman ceramahnya Syaikh Utsaimin, munfarid sholat jahar itu tidak jahar. Namun keterangan An-Nawawi, munfarid sholat sendiri, sholat jahar, maka tetap jahar. Maka jika tidak ada yang laki-laki yang mendengar, maka bisa agak dikeraskan. Bisa, seandainya mau dikeraskan, maka itu bisa dilakukan. Bagaimanakah cara melunasi utang yang kita ragu berapa jumlahnya? Utang apa? Utang puasa? Utang apa ini? Utang duit? Kalau utang puasa yang dimaksudkan, maka puasalah sebanyak-banyaknya sampai yakin kalau sudah lunas semua. Kalau utang duit, tanyakan kepada orang yang berutang. Jika terjadi sengketa, oh kayaknya nggak sampai segitu, oh ini sampai segini kok. Maka buat as-sulhu, was-sulhu khair, bikin perjanjian damai, kesepakatan ngambil angka berapa. Apa yang harus dilakukan jika diperintahkan orang tua untuk terawih yang tidak ada tuma'ninah di dalamnya? Ditolak baik-baik dengan diberi penjelasan jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka ya bisa ke masjid dan sholat, namun niatnya sendirian. Ya, jadi soft, namun niatnya sendirian. Hukum sholat tarawih dipecah menjadi dua sesi. 4 rakaat setelah isya, 4 rakaat lagi plus witir sebelum sahur setelah tidur. Jawabannya boleh, namun ini meninggalkan satu hal yang lebih afdal. Yang lebih afdal, sholat bersama imam sampai selesai. Sehingga mendapatkan pahala sholat malam, 1 malam suntuk. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dijauhi pada saat i'tikaf? Yang jelas i'tikaf memperbanyak ibadah individu. Hal-hal yang dijauhi pada saat i'tikaf, ya hal-hal yang batalkan i'tikaf, perkataan dunia yang tidak ada manfaatnya, jangan terlalu banyak serawung orang yang tidak perlu. Bahkan sampai-sampai Imam Ahmad berpendapat, sebagaimana tilat ta'if al-ma'arif, ya Ibn Rajab, orang yang i'tikaf, makruh hukumnya ikut pengajian. Ya, karena i'tikaf itu adalah ya ibadah bersunyi diri, ya, nenepi, ya, jangan tidak banyak bergaul dengan banyak orang. Hukum memerdukan suara saat melafadzkan hadis. Jawabannya sulit memerdukan suara untuk melafadzkan hadis. Beda dengan Quran, karena redaksinya beda. Tapi seandainya memang ada gaya-gaya tertentu yang bisa, maka ya, insya Allah tidak mengapa. Tentang jumlah sholat witir dalam sholat tarawih, mohon rincian pelaksanaan jika 3 rakaat. Apa 3 rakaat langsung dengan 1 salam, ataukah boleh 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam? Boleh dua-duanya. Witir 3 rakaat caranya boleh 2 kemudian 1, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, dan kata Ibnu Umar itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis Ibnu Umar ini ada di Sahih Bukhari. Boleh juga dengan 3 rakaat salam, 3 rakaat sekaligus, sebagaimana dzahir hadis Aisyah, dan demikian juga terdapat hadis yang lain yang menunjukkan demikian. Penjelasan tentang mahram. Kita tahu bahasanya bibi termasuk mahram, tapi apakah nenek dan adik-adik perempuan nenek juga termasuk mahram sebagaimana kedudukan bibi? Jawabannya, ya, adiknya nenek semuanya mahram karena statusnya bibi. Maka boleh jadi bibi itu adalah bibi dari bibi dalam istilah syariat itu bisa jadi adiknya bapak atau adiknya ibu, boleh jadi adiknya kakek atau adiknya nenek, boleh jadi adiknya buyut atau buyut laki-laki ataupun buyut perempuan. Semuanya ada statusnya bibi. Namun ingat, ya, istri paman bukan bibi. Yang perlu diperhatikan, istri paman bukan bibi. istri paman apa statusnya? Ya istri paman. Statusnya dalam syariat bibi. Ya, status bibi itu status untuk itu pengertiannya orang Jawa atau orang Indonesia. Istri paman itu bibi. Ini adalah makna uf, bukan makna syar'i. Makna syar'i, istri paman bukan bibi. Istri paman ya istri paman. Dan suami bibi bukan paman. Suami bibi bukan paman. Ya. Statusnya apa? Ya suami bibi, bukan paman. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bukan di kitab sahihnya, dalam metode takhid hadis, apakah tetap disebutkan dahulu atau mendahulukan kitab hadis yang ya, yang lain? Kalau misalnya riwayat Bukhari di Adabul Mufrad, maka bisa diletakkan di awal dalam rangka untuk penghormatan terhadap Bukhari, dan bisa juga diletakkan di akhir setelah misalnya disebutkan riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, saya itu baru dikatakan riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad jika melihat Adabul Mufradnya. Tapi kalau melihat Bukhari-nya maka ditaruh di depan. Kalau melihat sebagaimana Imam Ahmad, Musnad Ahmad itu boleh disebutkan sebelum Bukhari dan boleh disebutkan setelah Ibnu Majah. Tergantung dilihatnya. Kalau dilihat bahasanya Imam Ahmad itu gurunya Bukhari, gurunya Muslim, maka letakkan Imam Ahmad sebelum Bukhari dan Muslim. Tapi mengingat bahasanya Musnad Imam Ahmad itu statusnya di bawah Kutubus Sittah, ya, posisinya adalah setelah 6 kitab induk selain Bukhari, Muslim dan 4 kitab Sunan, maka Musnad Imam Ahmad kita letakkan setelah Ibnu Majah. Maka melihat mana yang dilihat. Ya. Kalau yang dilihat Bukhari-nya sebagai gurunya Bukhari, gurunya Muslim, gurunya Tirmidzi, gurunya Abu Dawud, ini semua muridnya Imam Ahmad. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, ini semua muridnya Imam Ahmad. Maka kita letakkan Musnad Imam Ahmad sebelum menyebutkan Bukhari dan Muslim. Namun kalau melihat musnadnya, yang itu status levelnya dalam ilmu hadis di bawah Kutubu Sittah, 6 buku induk, maka diletakkan setelah Ibnu Majah. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radha anna alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.